Tarin jenengan apa? Hah? Apa lo? Masa karo ibunya kayak gue lah, gitu. Lihat bagaimana ibunda Anas merespon ucapan anaknya. Bu, ini rahasia Rasul. Kata ibunda Anas, wahai Anas, kalau Rasul SAW sudah menyampaikan suatu rahasia, maka jangan pernah kamu bocorkan kepada siapa. Berarti didukung atau tidak didukung? Didukung sama ibu. Begitu cara Rasulullah SAW mendidik anak kecil. Dan begitu ibu-ibu di zaman itu mendukung pola pendidikan Rasulullah SAW kepada anak-anak mereka. Yohanes sudah tambah pede toh. Wong sama ibunya malah didukung. Akhirnya kata Anas, sampai kapanpun dan kepada siapapun, saya tidak akan bocorkan rahasia itu. Hadis riwayat Muslim. Jadi beginilah contoh bagaimana Rasulullah SAW memberikan kepercayaan kepada anak-anak di zaman itu. Salah satu bentuknya adalah Rasul SAW memberikan rahasia yang beliau minta supaya anak itu menjaga rahasia tadi. Ya tentunya yang namanya memberikan kepercayaan itu ada tahapannya atau tidak? Ada tahapannya atau tidak? Ya ada lah. Ya. Ada tahapannya antara anak yang masih umur 3 tahun dengan anak yang sudah 5 tahun. Dengan anak yang sudah SMP, SMA, ya tentu beda. Beda-beda. Jadi memberikan kepercayaan kepada anak itu ada tahapannya. Tergantung apa? Usianya. Kemudian tergantung tugas yang diberikan. Yang kira-kira anak itu mampu atau tidak. Terus juga dilihat anaknya kira-kira ini. Kalau kayak tadi itu jaga rahasia, bisa enggak dia itu jaga rahasia? Makanya sama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, satu anak dengan anak yang lain beda-beda. Ada seorang remaja di zaman Nabi SAW namanya Usamah. Usamah bin Sinten. Usamah bin Sinten. Usamah bin Zaid radhiyallahu anhumah. Ketika masih remaja, sudah dikasih kepercayaan untuk memimpin pasukan perang. Ya tentunya enggak semua sahabat yang usianya remaja dikasih kepercayaan seperti itu. Nabi SAW ngeliat-ngeliat juga orangnya. Ada sahabat yang lain diberi kepercayaan oleh Nabi SAW untuk belajar bahasa asing. Selama 20 hari kalau enggak salah. Dan dia langsung menguasai. Ada sebagian sahabat Nabi SAW yang diberi kepercayaan untuk ngirim surat. Membawa surat Nabi SAW ke raja-raja yang berkuasa saat itu. Ada yang dikirim ke Raja Nasrani. Ada yang dikirim ke Persia. Ada yang dikirim ke Romawi. Nabi SAW memberikan kepercayaan kepada para sahabatnya. Antara satu orang dengan orang yang lain beda-beda. Berdasarkan umurnya, berdasarkan kemampuannya, berdasarkan kapasitasnya. Tapi intinya, Nabi SAW memberikan kepercayaan kepada anak-anak dan para remaja di saat itu. Emang kenapa Ustaz? Memberikan kepercayaan kepada anak-anak kita itu penting karena banyak faktor-faktor positif yang akan dihasilkan. Di depan kita ada berapa, Bu? Di depan kita ada berapa? Ada 5. Ada 5 alasan Kenapa orang tua perlu memberikan kepercayaan kepada anaknya? Alasannya antara lain ada 5. Yang pertama, kepercayaan itu akan membuat anak lebih sehat secara apa, Bu? Mental. Jadi anak ini perlu sehat fisiknya atau sehat mentalnya? Yang mana, Bu? Dua-duanya. Ada anak sehat mentalnya tapi enggak sehat fisiknya. Ada anak sehat fisiknya tapi enggak sehat mentalnya. Ada anak mentalnya enggak sehat, fisiknya enggak sehat. Yang kita inginkan anak kita sehat fisiknya, sehat mental. Nah, salah satu yang membuat anak bisa sehat secara mental adalah ketika anak ini diberi kepercayaan oleh orang tuanya. Kenapa, Ustaz? Karena ketika anak diberi kepercayaan oleh orang tuanya, akan muncul perasaan percaya diri, pede. Oh, ternyata saya ini dihargai, saya ini diakui kemampuannya. Oh, ternyata keberadaan saya di rumah ini ada harganya. Jadi jangan sampai anak-anak kita di rumah itu ada, enggak ada, sama aja. Seakan-akan keberadaannya sama saja dengan ketidakberadaannya. Anak orang anak pada baik, jangan. Walaupun mungkin bentuknya ya hanya sekedar dalam tanda kutip, tolong nak antarkan ini ke rumah tetangga kita samping rumah. Ini tetangga kita ini baru pulang bepergian. Tolong ya antarkan ke sana. Dan tentunya ketika anak itu kita kasih tugas seperti itu, harus ada pemberitahuan sebelumnya. Nah, ini caranya kayak gini. Bahkan kalau perlu, sebelum anak itu diutus sendirian, kalau perlu suatu saat kita berangkat, anak kita ajak. Gini nak caranya nak, kalau ngantar sesuatu. Kita ajak anak kita, bawa oleh-oleh ke rumah tetangga, kita kasih tahu step-stepnya, langkah-langkahnya. Nah, kalau ke rumah tetangga itu yang pertama kita lakukan apa, Bu? Apa, Bu? Nah, keluar rumah dulu. Keluar rumah, baca apa? Doa bismillahi tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwata illa billah. Kenapa baca doa dulu? Biar selamat. Biar selamat. Keluar baca doa, terus kita jalan sampai ke rumah tetangga kita. Begitu sampai di situ kita kasih tahu nih nak, pertama kali kalau ke rumah tetangga itu apa yang dilakukan? Ketok-ketok pintu, terus mengucapkan salam. Mengetok pintu pun juga dikasih tahu caranya. Ya. Karena kadang-kadang ada orang gak tahu bahwa dia itu sedang menggedor-gedor pintu. Bukan mengetok pintu. Mana lu? Ada enggak, Bu? Orang ngetok pintu. Wonten. Wonten. Dia kayak apa ya? Debt collector apa ya? Jadi Rasulullah SAW itu ngajari kita kalau ngetok pintu, itu bahkan pakai ini loh, Bu. Pakai apa niki? Ya bagi ujung jari. Ya. Jadi kedengaran tapi enggak kayak orang lagi kebelet arep nang kamar mandi. Ana wong nang kamar mandi cepet duk. Bukan. Tok tok tok. Gini nak caranya. Tok tok tok. Assalamualaikum. Tunggu dulu. Kan ada sebagian orang, Assalamualaikum. Diajari. Jadi ajari anak begini loh step-stepnya. Langkah-langkahnya tuh kayak gini gitu. Begitu sudah mendengar jawaban waalaikumsalam, maka sudah tunggu sebentar. Ya. Tunggu sampai tuan rumah itu datang keluar. Kemudian kita katakan, niki nun sewu, ada sedikit apa? Oleh-oleh. Oh, alhamdulillah, matur nuwun, sami-sami. Sudah selesai, pulang. Nah, ketika anak ini sudah kita ajari seperti itu, suatu saat kita kirim anak itu sendiri. Setelah kita ajari beberapa hari sebelumnya atau beberapa pekan sebelumnya, kita ajari, kita bawa anak itu bareng sama kita. Suatu saat ketika anak sudah tahu caranya, maka kita kirim anak itu. Memberikan kepercayaan kepada anak. Sebelum anak itu berangkat sendiri, kita ingatkan. Nak, masih ingat nggak langkah-langkahnya apa coba? Kita tes dulu. Oh iya, masih ingat. Keluar rumah, baca apa bu? Doa. Nanti sampai ke rumah tetangga. Apa dulu? Ketok pintu. Ucapkan salam. Begitu keluarganya, tuan rumahnya keluar, terus serahkan, ngomong. Ya, jangan cuma nyerahkan. Ada sebagian anak kalau nggak dikasih itu cuma nyerahkan. Kiapa? Embuh. Ya, ngomong. Niki, wonten oleh-oleh. Kalau anak nggak bisa ngomong Jawa, ini ada oleh-oleh dari bapak baru pulang. Dari mana, Le? Dari Solo. Dari Jogja, misal. Gitu. Oh ya, matur nuwun. Sami-sami. Assalamualaikum. Sudah pulang. Ya. Jadi ini namanya memberikan kepercayaan. Ketika anak itu diberi kepercayaan, maka dia akan lebih sehat mentalnya. Kenapa lebih sehat mentalnya? Karena dia merasa mendapatkan kepercayaan. Sehingga dia lebih optimis. Karena dia lebih optimis dalam menjalani kehidupan ini, makanya enggak gampang stres. Karena dia merasa mendapatkan kepercayaan. Itulah pentingnya memberikan kepercayaan kepada anak kita. Apa bu? Yang pertama, membuat anak lebih sehat secara mental. Yang kedua, apa alasannya kita perlu memberikan kepercayaan kepada anak kita? Kepercayaan itu akan mengasah keterampilan sosial anak. Keterampilan sosial si apa? Ya bahasa Jawane, latihan serawung. Bisa berkomunikasi dengan baik dengan orang lain. Itu yang dimaksud dengan keterampilan sosial. Jadi anak, oh begini toh cara interaksi kepada orang lain. Oh begini toh cara ngomong sama orang lain. Oh begini toh cara mengapresiasi orang lain. Bapak Ibu yang kami hormati, di zaman ini, ketika masing-masing orang punya alat yang namanya apa? Yang namanya HP. Mau tidak mau, interaksi sosial banyak terganggu. Coba jenengan perhatikan, suatu saat jenengan pernah ngantri toh di rumah sakit, atau ngantri di mana bu biasanya jenengan ngantri itu? Di kantor pemerintahan, atau ngantri di lembaga keuangan, ngambil pensiunan, ya. Ngantri belanja. Coba jenengan perhatikan. Begitu ada orang duduk di samping jenengan, langsung buka apa? Langsung buka apa? HP. Kenapa? Karena jenengan juga buka HP. Pada baik. Dulu ketika belum ada zaman HP, begitu orang duduk, pripun? Berinteraksi. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Sugeng, sugeng. Saking pundi, saking bobo, cari. Jenengan saking pundi? Kali mana? Loh, jenengan sih dalamnya pundi? Oh, niko perak perapatan. Oh, Masya Allah. Tepang kali Pak Anu? Oh, nggih. Niku tesi dulur. Loh, niku nggih dulure kula. Oh, jebule sih. Dulur. Dulu, ketika belum ada napa, Bu? HP. Sekarang ada HP, ya Allah, masing-masing sibuk dengan HP. Sampai enggak tahu yang di sampingnya itu siapa. Artinya apa? Artinya peluang untuk terjadi interaksi sosial itu berkurang jauh. Sehingga tidak sedikit anak-anak itu yang enggak pinter berinteraksi. Enggak pinter berkomunikasi dengan orang lain. Yang ada adalah perasaan atau karakter cuek. Dan ini kalau dibiarkan gak baik. Padahal kita pengen anak-anak kita ini membawa kebaikan buat masyarakatnya. Kita pengen anak kita ini berdakwah. Kita pengen anak ini menularkan kebaikan. Lah wong kalau gak bisa interaksi gimana mau menularkan kebaikan? Gimana mau berdakwah kalau dia gak bisa akrab dengan masyarakatnya? Bagaimana dia akan amar ma'ruf nahi mungkar kalau dia gak kenal sama masyarakatnya? Maka melatih anak bisa berinteraksi dengan orang lain itu penting. Dan salah satunya adalah dengan memberikan kepercayaan. Ketika anak kita kasih tugas, di situ ada interaksi antara bapak dengan anak, antara ibu dengan anak. Le, tolong ya belikan ini. Le, tolong ya antarkan ini. Le, tolong ya teleponkan ini, sampaikan ini. Ada interaksi antara bapak dengan anak, antara ibu dengan anak. Nanti anak akan merespon. Kalau responnya bagus, kita apresiasi. Kalau responnya enggak bagus, kita tegur. Ini adalah alasan yang kedua kenapa kita perlu memberikan kepercayaan kepada anak. Yang ketiga, apa manfaatnya kalau kita memberikan kepercayaan kepada anak? Akan mempererat hubungan antara siapa dengan siapa? Antara orang tua dengan anak. Akan mempererat hubungan antara orang tua dengan anak. Pertanyaannya, apakah di zaman ini ada orang tua yang enggak dekat sama anaknya? Ada atau tidak? Ada atau banyak? Banyak. Lagi-lagi salah satu sebabnya gara-gara HP. Ada enggak momen kumpul keluarga? Bapak, ibu, anak, kakak, adik. Momen kumpul keluarga, satu meja. Tapi enggak terjadi obrolan. Ada? Sering. Mengkabian nyekel? HP. Contoh momen kumpul keluarga, napa Bu? Pas makan. Makan malam, makan pagi, makan siang. Itu kan momen jarang-jarang ngumpul satu keluarga. Sudah jarang-jarang ngumpulnya, begitu ngumpul, tangannya masing-masing megang gadget. Enggak terjadi interaksi antara anak dengan orang tua. Maka dalam kondisi seperti itu, seharusnya kita lebih disiplin lagi dengan keluarga kita. Kita sampaikan, ayo kalau waktunya seperti ini, untuk sementara waktu HP-nya diapain? Disingkirkan terlebih dahulu. Kita ngobrol. Kita mendengar celotehan anak kita. anak mendengar apa yang disampaikan oleh orang tuanya. Orang tua memberikan kepercayaan kepada anaknya. Ketika anak itu diberi kepercayaan oleh orang tuanya, maka dia akan merasa, oh, saya ini dihargai. Saya ini dicintai. Saya ini diperhatikan. Kalau anak merasa dihargai, diperhatikan, dicintai, maka insya Allah anak pun akan menghargai, memperhatikan, dan mencintai. Saya ulangi. Anak itu kalau diperhatikan, dihargai, dicintai, maka dia akan memperhatikan, menghargai, dan mencintai. Itu timbal baliknya. Bu. Bu. Ngantuk apa? Alhamdulillah. Jenengan pengen gak dihargai sama anak? Pengen gak? Caranya beripun. Hargai anak. Jenengan pengen gak disayang sama anak? Pengen. Caranya? Sayangi anak. Itu timbal balik. Itu timbal balik. Sehingga ketika orang tua memberikan kepercayaan kepada anak, yang diuntungkan anak atau orang tua? Siapa yang diuntungkan? Dua-duanya. Anak diuntungkan karena mentalnya terbangun dengan baik. Orang tua juga diuntungkan. Karena anak ini jadi menghargai orang tuanya, menyayangi orang tuanya. Dan kalau hubungan orang tua dengan anak sudah baik, maka insya Allah anak ada apa-apa ceritanya kepada orang tua. Tidak sedikit orang tua yang mengeluh. Apa isi keluhannya? Ustaz, anak saya ini tertutup sekali. Anak saya ini kalau ada masalah enggak pernah mau cerita. Didesak-desak, enggak mau curhat. Kenapa itu terjadi? Karena kemungkinan anak itu enggak merasa dekat dengan siapa? Orang tuanya. Kalau anak itu sudah merasa dekat dengan orang tuanya, maka dengan sendirinya dia akan cerita. Enggak usah dipaksa-paksa, enggak usah didesak-desak. Anak itu akan datang kepada bapak ibunya dan dia cerita, "Pak, Pak, tadi aku di sekolahan diginiin loh sama temanku." "Oh iya ya, loh. Kenapa kok bisa kayak gitu?" Bapak pun mengapresiasi cerita yang disampaikan oleh anaknya. "Bu, Bu, tadi aku di jalan ngelihat kayak gini." "Loh, iya, apa yang kamu lihat?" "Nah, Dok, cerita." Anaknya cerita. Diapresiasi oleh orang tuanya. Dan ketika anak itu masih punya kepercayaan kepada orang tuanya, dan itu terbukti dari maunya anak cerita kepada orang tuanya, maka insya Allah di situ orang tua akan lebih mudah untuk memberikan arahan kepada anak-anaknya. Ini yang keberapa, Bu? Ini yang keberapa, Bu? Yang ketiga. Yang keempat. Apa manfaatnya memberikan kepercayaan kepada anak? Yang keempat, kepercayaan akan mendorong pertumbuhan dan pembelajaran anak. Jadi anak itu ketika dikasih kepercayaan, maka dia akan pede. Percaya apa, Bu? Diri. Dia akan berani untuk mengawali sesuatu yang baru-baru. Kebalikannya, anak yang gak pernah dikasih kepercayaan sama orang tuanya, biasanya anak itu terjangkiti penyakit namanya minder. Mau melakukan sesuatu takut, khawatir, mbok gimana, mbok gimana. Tapi anak yang diberikan kepercayaan sama orang tuanya, berhasil melakukan sesuatu diapresiasi dengan apresiasi yang baik, maka anak itu akan muncul kepercayaan dirinya. Sehingga dia mau mengeksplor hal-hal baru yang positif. Misalnya nanam sesuatu diapresiasi. Oh, Masya Allah, bagus sekali. Besoknya anak terpacu untuk menanam yang lainnya lagi, misalnya. Sekarang misalnya nanam biji, pepaya. Ya. Nanam apa? Biji pepaya. Ternyata dua pekan kemudian sudah kelihatan apa? Sudah kelihatan tunasnya. Wah, senangnya minta ampun. Maka begitu besoknya dibelikan mangga misalnya. Dimakan mangganya, kemudian ada apanya? Ada bijinya. Maka anak itu akan terdorong. Abi, Umi, saya pengen nanam biji mangga. Dia naik level. Kemarin nanam biji pepaya yang kecil, sekarang pengen nanam biji mangga yang besar. Jadi terbangun percaya diri anak itu untuk berkreasi hal-hal yang positif-positif. Anak berhasil untuk melihara kelinci misalnya. Punya kelinci, jantan sama apa? Betina, ternyata gak lama kemudian lahiran. Ya. Akhirnya kelincinya jadi berapa, Bu? Jadi, saya gak tahu kalau kelinci itu sekali lahiran ada berapa sih? 6. Allahu Akbar, banyak banget 6. Ya. Begitu berhasil 6, senang dia. Dia pengen naik level lagi. Abi, saya pengen melihara. Ya, lebih gede kan kelinci apa? Wedhus. Kambing misalnya. Jadi, ada ide-ide baik yang muncul dari anak ketika dia diberi kepercayaan. Dan itu gak muncul kalau misalnya kita gak beri kepercayaan. Dah, ini yang keberapa? Yang keempat. Yang terakhir, apa untungnya? Untungnya akan membantu anak menjadi lebih nopo? Mandiri dan bertanggung jawab. Bu, putra njenengan itu suruh nyuci piring sejak umur berapa? Anak suruh nyuci piring sejak umur berapa? SD kelas pira? Kelas 6? Wah, suwe temen. Ustaz, kalau anak baru kelas 1 SD suruh nyuci piring, nanti piringnya? Nah, gue. Jadi sebenarnya, Bu, lebih mahal piringnya atau kepercayaan diri anak kita? Lebih mahal mana? Kepercayaan diri atau piring? Lo piring hadiah, Mbok. Hadiah sabun. Ya. Hadiah kopi. Ya. Atau bisa saja disiasati bagian anak nyuci piringnya piring. Piring plastik. Piring apa lagi? Aluminium. Yang kalau jatuh enggak pecah. Jadi ketika anak kita beri kepercayaan untuk melakukan hal-hal tertentu, maka insya Allah itu akan membuat anak kita menjadi mandiri. Ada sebagian orang, sudah anak-anak taruh saja piringnya di situ. Biar nanti ibu yang nyuci. Sampai kapan anak kita akan dibiarkan seperti itu? Ketika anak ada inisiatif, Masya Allah ya, ada sebagian anak itu inisiatifnya sangat tinggi. Ketika anak itu inisiatif, diapresiasi. Walaupun tentunya di sana-sini pasti ada kekurangannya, namanya anak baru latihan nyuci piring, nyuci gelas, ya, begitu jenengan mau minum pakai gelas, jenengan ngamis temen. Jebule singgung bayi. Anake enggak terlalu bersih. Ya itu resiko. Tapi kerugian dalam tanda kutip yang kita rasakan gara-gara bau amis itu, kerugian itu dibandingkan dengan kerugian anak enggak mandiri, itu lebih besar kerugian anak enggak mandiri. Nanti. Kalau hanya sekedar bau gelas amis, Kan gampang solusinya. Apa, Bu? Cuci lagi. Ya. Maka ketika kita membiasakan anak diberi tugas, diberi kepercayaan, anak ini akan lebih mandiri, dia akan lebih bertanggung jawab di dalam mengurus dirinya sendiri, dan ini nanti di kemudian hari akan membuat anak bisa lebih berkembang secara maksimal insya Allah. Maka ayo kita berikan kepercayaan kepada anak-anak kita, tentunya secara bertahap, melihat usianya, melihat tugasnya, dan juga melihat bagaimana perkembangan anak tersebut. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Masih ada sisa waktu beberapa saat. Silakan kalau ada yang mau bertanya bisa menyampaikan pertanyaan. Baik Ustaz, terima kasih jazakumullah khairan atas materi yang disampaikan. Kami bacakan pertanyaan pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, anak saya sekarang sudah kelas 6. Saya ingin setelah lulus nanti lanjut mondok. Akan tetapi anak saya orangnya pemalu dan tidak pedean atau minderan. Susah untuk bergaul, untuk mendapatkan teman harus teman terlebih dahulu yang mendekati. Mohon nasihatnya Ustaz supaya anak saya menjadi anak yang mandiri dan pemberani. Sudah kelas 6 SD, ya, berarti kan sebentar lagi. Sebentar lagi. Idealnya, kalau kita sudah tahu anak ini punya satu kekurangan. Tadi dikatakan anaknya ini minderan, susah berteman, dan seterusnya. Idealnya, kalau kita sudah tahu anak kita punya sebuah kekurangan, idealnya itu kita berusaha untuk memperbaiki itu jauh-jauh hari. Karakter itu biasanya sudah cepat kelihatan. Saya yakin orang tua tersebut menyadari anaknya punya kekurangan tadi bukan di kelas 6. Saya yakin orang tua itu sudah menyadari kekurangan itu mungkin sejak kelas 3, kelas 4, dan seterusnya. Artinya apa? Artinya begitu kita tahu anak kita punya kekurangan, sejak dini kita berusaha untuk perbaiki. Anak ini mau dimasukkan ke pesantren. Ketika di pesantren mau gak mau, dia harus ketemu dengan banyak orang dengan banyak karakter. Kalau sejak dini kita tidak persiapkan, dikhawatirkan nanti ketika di pesantren dia kaget. Dia kaget. Maka dipersiapkan sejak dini. Nah, ini sudah kelas 6, tinggal sisa beberapa bulan lagi. Ya dimaksimalkan, dikejar. Diajak anak itu untuk bertamu, ya nanti ketemu sama anak dari tamu tersebut. Anak itu diajak berangkat pengajian. Nanti di tengah-tengah pengajian itu barangkali dia akan ketemu sama teman-temannya yang sebaya dengan dia. Bahkan kalau perlu, ya anak itu pertama kali kita temani terlebih dahulu. Kita sudah janjian sama salah seorang orang tua, kita sampaikan, Pak, nanti ketemuan ya di pengajian, anak saya ini punya karakter kayak gini, tolong nanti saya akan ajak anak saya untuk ketemu sama anak yang jenengan, tolong nanti anak yang jenengan lebih aktif ya, temani anak itu, assalamualaikum, waalaikumsalam, ayo nak salim, kenalan, ya, diajari, kenalan, oh nama saya ini, bukan. Habis itu setelah kelihatan mulai ngobrol, jenengan biarkan dua anak itu berbicara, nanti jenengan ngobrol sama bapaknya si anak tadi. Intinya ketika kita tahu anak kita punya kekurangan, maka kita berusaha maksimal untuk membantu anak menutupi kekurangan tersebut. Jadi memasukkan anak ke pesantren itu butuh persiapan. Karena ketika anak sudah di pesantren, apa-apa harus mandiri. Nyuci piring sendiri, nyuci baju sendiri, bersihin kasur sendiri, apalagi ya, jemur sendiri, ya ngangkat jemuran sendiri, ngelipat baju sendiri, bersihin lemari sendiri, apa-apa serba sendiri. Kalau misalnya kita nggak biasakan anak sejak dini sebelum masukkan ke pesantren untuk melakukan itu semua, repot nanti. Ya, maka secara bertahap Anda perbaiki. Ya, silakan.